Kala jemari mengenari nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Seribu sesal di depan mata seperti